Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah syarah untuk Al-Usul As-Sittah karya Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr Hafizahumullahu Ta'ala. Kita masih di pembahasan tentang Al-Asl Al-Thani, yaitu tentang Al-Istima' Fid-Din wa naha an tafarruq fihi, tentang perintah Allah untuk bersatu dalam agama dan larangan Allah untuk berpecah belah dalam agama. Wa qala alaihi salatu wassalam fa alayka bil jama'ati fa inama ya'kulu dhi'bu al-qasiyata. Dan Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan, fa'alaika bil jama'ati, maka hendaklah kalian bersatu. Fa'inama ya'kul adzi'bu, karena serigala itu hanyalah memangsa al-qasiyata, kambing yang sendirian, yang tidak bergabung dengan kawan-kawannya. Dan di hadis sebelumnya disampaikan bahasanya duduk terpencar itu adalah tanpa ada kebutuhan dan alasan, itu adalah dzalikum minasyaitan, adalah godaan dari setan. Yang ini menunjukkan sebagaimana di paragraf sebelumnya, fangdur ila hirsiddin, menunjukkan betapa antusiasnya agama alal istima' agar seorang itu bersatu. Fa fi ayyi makanin yad'u ilaihi, di tempat manapun yang mendorong, yang menuntut supaya ada kumpul bareng. Maka setelah itu pensyarah mengatakan bainama idza istama'u wa taqarabu, maka jika seorang jika orang-orang itu kumpul, saling dekat, fi hilaqil ilmi, di halaqah ilmu, di majlis zikir, wa fi majalisihim al-ammah, dan di majlis-majlis yang umum, atau kemudian forum-forum umum, non-pengajian, ya takarabuna, mereka saling dekat, namun ini tidak berlaku kalau zaman corona semacam ini ya, jaga jarak yang itu yang terbaik. Ya taqarrabuna, mereka saling mendekat, dan ada di antara mereka ulfah, kedekatan, rasa cinta, saling menyayangi, mata akhi dan bersaudara. Kullu hadhi ma'anin, semua pesan-pesan ini didorong oleh Islam. Wa ya min usuli, dan hal poin-poin ini atau pesan-pesan ini adalah bagian dari pokok-pokok Islam, alati hatha ala tahqiqiha. Ya, Islam itu mendorong dan memotivasi untuk mewujudkannya. Sehingga al-ukhuwah, persaudaraan, sebagaimana yang Allah katakan innamal mu'minuna ikhwah, hanyalah orang-orang yang beriman itu yang betul-betul bersaudara. Ya, maka tadi kita baca bahasanya di majelis zikir, majelis ilmu, atau di forum-forum umum yang bukan majelis pengajian atau majelis zikir, maka semestinya kaum muslimin di kondisi normal, tidak di tengah wabah corona, ketika duduk bareng maka saling merapat, saling mendekat. Karena dan itu nanti akan menunjukkan persaudaraan dan akan menunjukkan dan membuahkan persaudaraan dan kedekatan hati. Karena jika orang itu jengkel dengan yang lain, maka sentuhan badan itu tidak mau, senggolan tidak mau, tersentuh tidak mau. Kenapa? Ada ganjalan di hati. Nah, ketika Dan jika mau sentuhan, bersentuhan, dekat-dekat, rapat-rapat tidak mengapa. Dan ini tentu laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Maka itu menunjukkan adanya kedekatan hati. Mempererat, memperkuat kedekatan hati di antara orang-orang tersebut. Ya, kemudian wa fil hadis, di hadis disampaikan iyyakum madhanna, waspadailah prasangka, karena prasangka itu adalah akdzabul hadis. Adalah perkataan yang paling dusta. Wala tajassasu wala tahassasu. Janganlah kalian mengorek-ngorek dan mencari-cari kekurangan orang lain. Wala tabarrudu, jangan saling membenci. Wa kunu, jadilah kalian ikhwana, orang-orang yang bersaudara. Maka jika saling benci saja tidak boleh, apalagi ini cuma satu sisi. Si A benci si B, padahal B tidak punya benci pada A. Ini tentu lebih tidak boleh. Karena ketika si A benci kepada B, B kemudian benci sama A, Allah larang. Padahal saling. Artinya bencinya itu timbal balik. Nah, maka lebih terlarang lagi jika cuma satu sisi. A benci sama B, namun B tidak ada rasa benci kepada si A. Ya, tentang apa beda tajassasu wala tahassasu? Saya ingin bacakan sarahnya. Aslinya, asli maknanya ada semuanya ada tak, namun taknya dibuang. Ada satu tak yang dibuang sehingga ini tahassasu itu artinya adalah la tatahassasu. Ya, Al-Khattabi menyampaikan maknanya la tahassasu la tabahassu an uyubin nasi wa la tattabi'uha. Janganlah kalian mencari-cari kekurangan orang lain. Janganlah kalian mengorek-ngorek kekurangan orang lain. Sebagaimana firman Allah menceritakan ucapan Nabi Ya'qub alaihi salam, idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi. Pergilah kalian, cari-carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya. Ini kalau kemudian tahassasu yang tanpa titik itu wal aslu wa aslu hadil kalimah, dan asal dari kata-kata ini adalah mencari-cari sesuatu namun dengan minal hassah dari ihda al hawasi al khamsi. Ini tahassasu itu makna asalnya adalah mencari-cari namun dengan menggunakan panca indera. Berarti mencari-cari secara fisik. Melihat-lihat, mendengar-dengar, meraba-raba, mengusap-usap. Sedangkan kalau pakai jim, yaitu tajassasu, bimakna ikhtibaru syai' bil yadi, adalah mengetes sesuatu dengan tangan. Dan tangan tentu salah satu dari panca indera. Fatakunu allati bil ha'a ammu. Kalau pakai penjelasan ini, yang dengan huruf ha tahassasu itu lebih luas daripada yang pakai huruf jim tajassasu. Kenapa? Karena tahassasu itu pakai panca indera. Sedangkan tajassasu itu khusus pakai tangan. Ya, sedangkan Ibrahim Al-Harbi menyampaikan huma bimaknan wahid. Tajassasu tama tahassasu maknanya sama. Ibnu Anbari mengatakan dzukira atsani litaqidi. Sehingga kalau maknanya sama, maka kalimat yang kedua itu disebutkan dalam rangka, kata yang kedua disebutkan dalam rangka mempertegas. Sedangkan waqila, jadi ada yang mengatakan hak lebih luas, tahassasu itu lebih luas daripada tajassasu. Karena tahassasu itu dengan panca indera yang lima, kalau tajassasu dengan tangan. Pendapat yang kedua semakna. Kalau semakna berarti litaukid. Kemudian penjelasan yang ketiga, waqil, kalau pakai jim itu maknanya al-bahsu an auratihim, mencari-cari kekurangan dan aib orang lain. Kalau pakai ha, istima'u hadithil qawmi, mendengarkan perkataan al-qawm, perkataan orang lain. Ini dihatkan oleh Al-Auza'i dari Yahya ibn Abi Katsir, salah satu sirar tabi'in. Ini penjelasan yang ketiga dari Yahya bin Abi Katsir yang mengatakan kalau tajassasu itu ya lebih luas daripada tahassasu, karena tahassasu khusus untuk nguping. Sedangkan tajassasu, kalau tajassasu itu ngorek-ngorek, lebih luas, mengorek-ngorek kekurangan orang lain. Waqila, kemudian pendapat yang lainnya mengatakan kalau pakai jim tajassasu itu artinya albasu an bawatinil umuri. Mencari-cari hal-hal yang tersembunyi, membongkar hal yang tersembunyi yang umumnya dalam kejelekan. Sedangkan kalau pakai hak, itu mencari-cari dengan sesuatu yang bisa ditangkap dengan indera, indera mata, indera telinga. Ini pendapat yang dirojehkan oleh Al-Qurtubi. Nah, itu sejumlah penjelasan tentang perbedaan makna antara tajassasu wala tahassasu. Ya, kemudian kita lanjutkan, wa kama anal islama, sebagaimana Islam mendorong untuk bersatu, maka Islam melarang anil furqah, perpecahan. Dan Islam hadzara, mengingatkan jeleknya perpecahan, asyada tahdir, dengan peringatan yang sangat keras. Mengingatkan mingkuli amrin, semua perkara yang merusak atau membuat cacat persatuan. Sehingga melarang keras ribah, namimah adu domba, hasad, mengharamkan tanajus, najis, jual beli najis. Yaitu ketika ada calon pembeli dan calon penjual itu tawar-menawar, datanglah orang yang ketiga pura-pura nawar. Padahal tidak minat untuk beli dengan tujuan untuk menguntungkan si penjual atau untuk merugikan si calon pembeli. Dan melarang tadabur, saling membelakangi, tabarrud, saling membenci. Li'annah, karena hal ini tufariqu bainal muslimin, memecah belah kaum muslimin, mencerai-beraikan urusan kaum muslimin, dan mewujudkan perpecahan di antara kaum muslimin. Walihada, oleh karena itu siapa yang mentelaah al-adillah, dalil-dalil dalam kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam yang memuat perintah untuk bersatu dan melarang untuk berpecah belah, maka dia jumpai banyak sekali. Buyina, telah dijelaskan sebagaimana kata penulis, bayanan wafian, dengan penjelasan yang lengkap. Karena demikian lengkapnya, fayafhamuhu al-awamu, maka bisa dipahami orang awam, lebih-lebih yang bukan awam, semacam para penuntut ilmu, lebih-lebih lagi para ulama. Man dzalladzi yakhfa 'alaihi bayanullah fi kitabihi wa bayanu rasulihi 'alaihi salatu wasalam fi sunnati bil amr bil istima'i. Maka siapa yang tidak tahu penjelasan Allah dalam kitabnya dan penjelasan Rasul alaihi salatu wasalam dalam hadisnya tentang perintah untuk bersatu. Waqal, kemudian musannif menyampaikan, wa nahana anakuna, dan Allah larang kita seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih sebelum kita, akhirnya mereka binasa. Maka mimma ja'a bayanuhu, di antara dalil yang datang menjelaskan dalam Quran dan Sunnah seputar masalah ini, yaitu perintah untuk bersatu dan larang untuk berpecah belah, adalah berita tentang akibat dampak buruk orang-orang yang berpecah belah mimang kanu kebelana umat-umat sebelum kita. Bahasanya mereka tidaklah kembali dengan sebab perpecahan mereka kecuali gagal, kerugian, terlantarnya agama, tercerai-berainya keadaan, dan binasa. Kemudian definisi berpecah belah dalam agama, yakni artinya lam yastami'u ala ma balaghahum wa wasala ilaihim. Tidaklah bersatu dalam ajaran agama yang sampai kepada mereka, wa wasala ilaihim, dan sampai kepada mereka. Wa inama asba kullun ala qabilin wa kullun ala wijahatin. Namun jadilah masing-masing ala qabilin, ya, mengelompok, wa kullun ala wijahatin, masing-masing memiliki arah yang sendiri-sendiri. Wa dzakara annahu amara al-muslimin bil istima' fid din. Dan ya, sebutkan bahasanya Allah perintahkan kaum muslimin untuk bersatu dalam agama dan melarang mereka untuk berpecah belah dalam agama. Bahada dan ini ada dalam banyak ayat yang sebagiannya telah mar al-isyaratu, yang telah disampaikan secara sekilas. Kemudian musannif rahimahullah ta'ala mengatakan wa yazidu wuduhan, dan ini semakin jelas artinya yazidu hadal amra, yang menambahkan perkara ini semakin jelas dan jelas, adalah mawardat bi as-sunnah, adalah hadis-hadis, adalah penjelasan-penjelasan yang terdapat dalam hadis. Artinya ay anna tibyana sunnati li hadal amri, bahasanya penjelasan hadis untuk perkara, untuk perintah ini, dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersatu, wa tahdhir, dan Nabi mengingatkan bahaya perpecahan, maka dan peringatan Nabi tentang bahaya perpecahan ja'a fi sunnah, terdapat dalam hadis, mubayyanan, dijelaskan dengan penjelasan yang lengkap. Ja'a fi sunnati, terdapat dalam hadis, min bayani dhalika, penjelasan tentang hal tersebut, satu hal yang sangat menakjubkan. Sebagaimana diungkapkan, disampaikan oleh musannif rahimallahu ta'ala. Artinya penjelasan dalam hadis tentang pentingnya persatuan dan larangan perpecahan, itu kamman kabiran, jumlah yang sangat besar. Qadran aziman, kadar yang sangat besar. Minal ahadis, berupa hadis-hadis dari Nabi SAW, isinya perintah untuk bersatu dan larangan berpecah belah. Ja'a al-amru bihi, terdapat perintah untuk bersatu dalam banyak hadis. Bin nas ala hadzal lafzi, dengan nas menggunakan kata-kata ini, istima'. Wa ja'a, dan terdapat dalam hadis-hadis yang lain yang berbilang dengan yang semakna, dengan kata-kata yang semakna, alladhi yadullu alaihi, yang menunjukkan makna al-istima' bersatu. Dan jadi wal maqsad, dan tujuan, alladhi yurma ilaihi, yang menjadi tujuannya. Demikian juga at-tahdhir, mengingatkan bahaya perpecahan dan semua perkara yang mengantarkan, yang menyebabkan dan mengantarkan pada perpecahan. Dan betapa manusia sangat membutuhkan untuk al-wukuf ala, mengetahui perkataan Nabi alaihi salatu wasalam dalam bab ini. Sehingga pengetahuan tentang hal ini bisa menterapi isi dada, berupa min syatatin terpecah belah dan condong untuk berpecah belah dan melakukan sebab-sebab perpecahan. Oleh karena itu minal buhus, buhus jamak dari bahas, bahas di sini artinya karya tulis. Maka minal buhus al-muqtarahah di antara judul karya tulis yang disarankan, yaitu disarankan oleh Syekh Abdul Razzaq fi hadzal bab, dalam bab ini an yujma', yaitu mengumpulkan berbagai macam dalalati sunnah alal istima', dalil dari hadis tentang masalah persatuan dan larangan perpecahan dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Maka Syekh Abdul Razzaq mengusulkan bagi orang yang mau cari ide nulis tentang apa berkaitan dengan masalah agama, maka beliau sampaikan ada satu ide yang bagus adalah membuat karya tulis mengumpulkan hadis-hadis tentang masalah perintah untuk bersatu dan larangan berpecah belah, kemudian membuat klasifikasi anwa' dalalat, sisi pendalilannya. Misalnya hadis yang tegas melarang untuk memerintahkan untuk bersatu. Kemudian nanti ada hadis-hadis yang mendukung untuk kuatnya persatuan. Kemudian hadis-hadis apa? Nah, kemudian di masing-masing bab dibawakanlah hadis-hadis yang dimaksudkan. Kenapa ini perlu diusulkan dan disarankan? Karena sebagaimana kata penulis matan, bahasanya penjelasan dari Nabi tentang masalah ini itu satu hal yang sangat menakjubkan, artinya banyak sekali. Selanjutnya, kam yahtaju an-nasu, betapa banyaknya manusia memerlukan al-wukuf ala, mengetahui hal ini. Wa babun, dan ini adalah bab, sebagaimana kata musannif rahimallahu taala, terdapat padanya hadis ajbun ujbab yang sangat menakjubkan karena demikian banyaknya. Maka seandainya penuntut ilmu itu waqafa 'alaiha, mengetahui hadis-hadis tersebut kemudian mengumpulkannya, kemudian wasannafaha, kemudian mengklasifikasikannya ila anwa'in, kepada bentuk-bentuk, ya ila anwa'in pada bentuk-bentuk tertentu tadi, misalnya penegasan, kemudian hadis-hadis yang mendukung tentang persatuan ini, dan hadis-hadis tentang larangan berpecah belah, ya, hadis-hadis yang berisi larangan untuk hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya perpecahan dan seterusnya. Sehingga terkumpullah qadrun azimun, kadar yang sangat besar min hadhil ahadis, hadis-hadis ini di satu tempat, yaitu di satu buku. Maka walladhi warada anhu, yang berasal dari Nabi alaihi salatu wasalam fi hadzal bab, dalam bab ini adalah qadrun kabirun jiddan, kadar yang sangat besar sekali, sebagaimana diisyaratkan oleh musannif ila dalika pada hal ini. Thumma, kemudian ma'awuduhi hadzal amri, di samping gamblangnya perkara ini dalam Quran dan Sunnah dan banyaknya dalil-dalil fihi madam Quran dan Sunnah tentang hal ini, musannif rahimahullah ta'ala mengatakan thumma saral amru, kemudian jadilah keadaannya indan nasi, pada manusia dan pada realita manusia dalam kehidupan manusia, ila anal iftiraka, perpecahan dalam pokok agama dan furu' cabang agama, itulah ilmu, dan itulah yang disebut dengan fikih dalam agama. Lantas jadilah perintah untuk al-istima', untuk bersatu dalam agama, tidaklah dikatakan dan diserukan kecuali oleh orang zindik, orang munafik, atau orang gila. Yang artinya inqalaba al-amru, keadaan berubah, ro'san ala aqibin, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, karena ini terjadi perubahan total. Asbah, jadilah banyaknya pertikaian dan perpecahan manusia, pertikaian dan perpecahan manusia. Titik di situ harusnya. Ada ilal istimak mazmuman. Kemudian orang yang mengajak untuk bersatu malah dicela. Dan orang yang mengajak untuk berpecah belah malah dipuji. Sarawaki unnas, jadilah realita manusia dalam masalah ini. Perpecahan dalam pokok-pokok agama dan cabang-cabang agama itulah ilmu. Itulah fikih dalam agama. Bahkan yumdahu dipuji. Contohnya apa? Maka beliau kasih contoh yang lain. Maka pensar memberikan contoh yang lain. Boleh jadi kita pernah mendengar dalam kehidupan kita dan realita kita adanya orang yang mengibarkan bendera tinggi-tinggi, yumajiduna, mengagung-agungkan, kemudian menilai bahasanya apa yang disampaikan adalah termasuk inti ilmu. Wahia, dan dianggap itu adalah kabidul haqiqati, ini adalah inti dari hakiki. Kabid itu limpa, limpa di apa, organ tubuh, yang maksudnya inti hakiki. Fayaquluna, mereka mengatakan kebebasan berkeyakinan, kebebasan beropini, kebebasan berkomentar. Kalimat sejumlah kata min hadzal qabil, jenis ini, tutlak, yang diucapkan. Dan kalimat-kalimat sejenis itu banyak. Artinya anal kulla, bahasanya masing-masing orang punya pendapat pribadi. Masing-masing punya akal, masing-masing punya akidah sendiri-sendiri. Makna dalika, dan makna dari seruan-seruan ini adalah anna hadza da'watun litafarruqi. Ini adalah ajakan untuk berpecah belah. Dan pujian untuknya dan senyum untuknya. Wala yumkin, dan tidak mungkin ayakuna istima'un, yang namanya istima' bersatu, kecuali ala kalimatin sawain, dengan kalimat yang adil. Amma idza kana an-nasu, adapun jika manusia, kullun lahu wijahatun, masing-masing punya wijahah, masing-masing punya kiblat sendiri-sendiri, masing-masing punya akidah sendiri-sendiri, masing-masing punya madhab sendiri-sendiri, maka idzan, jika demikian, kaifa, bagaimanakah mungkin mereka bersatu? Salah satu ulama mengatakan, seandainya kita ambil contoh, ada seorang yang tawaf mengelilingi Ka'bah sambil mengatakan, ya Allah ridailah Abu Bakar dan Umar. Kemudian yang lain, orang yang kedua, tawaf mengelilingi Ka'bah sambil mengatakan, ya Allah laknatlah Abu Bakar dan Umar. Aina hadza min hadza? Di manakah ini orang yang pertama dan yang kedua? La yumkin ayakuna bainahuma istima'un. Tidak mungkin keduanya bersatu. Wala yumkin ayuqal, dan tidak mungkin kita katakan huna ada huriyatul kalimah. Kebebasan berkomentar, kebebasan beropini. Ini adalah contoh. Ini sekedar contoh. Wa ila qis alaihi, kiaskanlah hal ini dengan perkara-perkara yang lain berkenaan dengan agama. Ada seorang yang mengatakan iman bertambah dan berkurang, yang lain mengatakan bertambah tidak berkurang, yang lain mengimani takdir, menetapkan takdir dan mengimaninya. Orang yang kedua meniadakan takdir dan mengingkarinya, wahakada dan seterusnya. Ikhtilafun, perbedaan dalam akidah, perbedaan dalam ibadah. Fahadil umur, maka perkara-perkara ini, mayumkinu antujada, tidak mungkin dijumpai, kemudian masih tetap ada persatuan. Walihata, oleh karena itu tidak ada persatuan kecuali di atas agama. Watafok layakunu fiddini, dan perpecahan tidaklah ada dalam agama. Salah satu ulama mengucapkan kalimatan azimatan, kalimat yang agung tentang makna sabda Nabi, wala tabarradu, janganlah kalian saling membenci. Maka ada ulama yang menjelaskan, qol, beliau mengatakan sabda Nabi wala tabarradu itu mengisyaratkan larangan larang mengada-adakan, mengada-ada dan membuat-buat bid'ah. Li'annaha karena bid'ah dan ajaran yang jeleneh dan menyimpang dari tuntunan Nabi, itu sebab perpecahan dan saling membenci. Maka orang yang yuhdisu bid'atan, mengadakan bid'ah atau menyebarkan hal yang mengada-ada di tengah-tengah kaum muslimin, fa'inau yakunu bidzalika, maka dengan hal tersebut dia telah memecah belah barisan kaum muslimin. Dan bukanlah orang yang memecah belah barisan kaum muslimin orang yang yarudu alaihi, membantahnya dan membatalkan kebatilannya, wa yarudu ala bid'atihi, dan membantah kebid'ahannya. Walladzi faraqa shaffal muslimin, maka yang bikin bid'ah itulah yang memecah belah barisan kaum muslimin. Maka bid'ah itu tufariqu, membuat terjadinya perpecahan, sedangkan sunnah jika diamalkan dengan benar, ajaran Nabi itu menyatukan. Oleh karena itu ada ungkapan ahlu sunnah wal jamaah, orang-orang yang memegang teguh ajaran Nabi wal jamaah dan bersatu. Sebaliknya, kebalikannya adalah ahlul bid'ati wal furqati, orang-orang yang menyebar, membela kebid'ahan dan menyebabkan terjadinya perpecahan. Maka tidak mungkin kita nughalitu fil haqa'iqil umuri, membuat kesalahan dalam realita berbagai perkara dengan kita menuntut untuk bersatu namun di atas bid'ah. Bahkan ba'duhum qa'ada fi hadha qa'idatan, bahkan ada orang yang membuat satu kaidah. Uddat, yang kaidah ini dinilai aslan fil ilmi, menjadi pondasi ilmu menurut sejumlah orang. Yaitu kaidah yang mengatakan ini kita bersatu dalam hal-hal yang kita kesepakati, kita memaklumi sebagian kita dengan sebagian yang lain dalam hal yang kita perselisih. Masing-masing punya opini sendiri-sendiri, menyeru pada perpecahan kaum muslimin dan tidak bersatu. Wa taqa'idun lidzalika, dan membuat kaidah yang mengkritik kaidah ini. Dia katakan, yajib wajib kita rincian. Fama kana min masailil ijtihad, maka jika berselisih itu adalah dalam ruang ijtihad, dalam permasalahan ijtihadi yang memang dalilnya tidak jelas, maka wajib tidak menyalahkan sebagiannya pada sebagian yang lain. Adapun perkara yang itu menyelisih nas tegas dari Quran dan Sunnah, maka wajib menyalahkan orang yang menyelisih nas. Namun tentu dengan hikmah, dengan nasihat yang baik, wal jidal dan debat bila tiya ahsan, dengan cara yang lebih tepat. Maka di sini Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala mengatakan, berkenaan dengan kaidah kita tolong menolong, bersatu dalam hal yang kita sepakati dan saling memaklumi dalam hal yang kita perselisihkan, maka di sini ada dua kalimat. Kalau saya menebas, menilai kalimat pertama tidak masalah. Yang bermasalah kalimat yang kedua. Bermasalah kalau kalimatnya seperti itu tanpa rincian, karena semestinya perlu dirinci. Rinciannya adalah apa dulu yang diperselisihkan. Kalau yang diperselisihkan dalam masalah ijtihadi, satu perkara yang dalilnya tidak jelas, atau dalilnya ada namun atau tidak ada dalilnya sama sekali, atau ada namun tidak jelas, maka di situ tidak boleh saling menyalahkan. Tetap boleh ada diskusi sehat. Adapun saling menyalahkan atau menyalahkan orang lain, itu berlaku untuk perkataan dan perbuatan yang menyelisih ijma' atau menyelisih nas tegas dari Al-Quran dan hadis. Maka di sini perlu ada ingkar menyalahkan, namun cara menyalahkan itu tentu harus bijak dan dengan cara-cara yang elegan, cara-cara yang santun. Nah, itu kritik Syaikh Abdul Aziz Ibnu Baz untuk kaidah di atas. Yang jika kita renungkan kaidah di atas, maka kalimat pertama pun sebenarnya juga perlu dirinci. Kita tolong menolong dalam hal yang kita sepakati. Kita sepakat untuk apa dulu? Kesepakatannya kesepakatan apa dulu? Kalau kesepakatannya tadi untuk membela kebenaran, mendakwahkan kebenaran, maka ya betul jika demikian. Dan jika kesepakatannya tidak dalam hal-hal yang positif, dalam hal-hal yang tidak dalam kebenaran, maka ya tidak, maka tidak berlaku hal itu. Maka jangan tolong menolong dalam kejelekan, dalam keburukan. Kemudian kembali, kemudian fal musannif, maka musannif rahimallahu taala mengatakan di sini saral amru, kemudian terjadilah perubahan. Bahasanya perpecahan dalam pokok agama dan furu' agama, itulah ilmu dan itulah fikih dalam agama. Asbab jadilah al-kalimat, jadilah kalimat yang tutlak diucapkan, wa yud'a, yang kemudian didakwahkan adalah ila istima' bersatu, namun ala ghairi kalimati sawain, bukan dengan mendakwahkan pada kalimat yang adil, namun masing-masing dengan pemikirannya, masing-masing dengan opininya, masing-masing dengan akidahnya, alirannya, dan madhabnya. Jadilah semisal seruan ini, inilah seruan yang benar di pemahaman yang dianut oleh banyak orang. Wa min muqabili dzalika, dan kebalikannya, jadilah perintah untuk bersatu dalam agama. Maka letakkan tanda dan garis bawah pada kata fiddini, bersatu dalam agama. Wasara al-amru, maka jadilah perintah untuk bersatu dalam masalah agama, tidaklah dikatakan kecuali oleh orang zindiq, orang munafik, atau orang gila. Fahuna syi'arat, maka kita jumpai di realita kita seruan yang ditinggikan mengajak untuk bersatu. Nah, di manakah syiar, slogan yang ditinggikan untuk bersatu dalam agama? Itu agama yang benar, yang mutalaqah, yang diambil dari kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ai indaha ulai ahlul iftiraq, maka menurut mereka-mereka para penggemar perpecahan, jadilah tidaklah menyeru kepada bersatu dalam agama kecuali orang yang ada pada dirinya zindik atau gila. Waman yuhadir, maka orang yang mengingatkan bahaya bid'ah yang membuat perpecahan. Waman, dan orang yang yuhadir mengingatkan bahaya hawa nafsu, yaitu bid'ah. Alati tufariku, yang membuat perpecahan. Maka orang-orang pun melabelinya dengan label-label yang kecil, gelaran-gelaran yang jelek. Mereka permasalahkan akal orang ini dan pemikirannya, niatnya, maksud dan niatnya. Maka mereka terjumus, maka kemudian mereka mencela kehormatannya, yaitu kehormatan orang yang mengajak untuk meninggalkan bid'ah dan kesesatan. Wahuwa, padahal orang tersebut tidaklah dia lakukan kecuali mengajak kepada sunnah, mengajak pada tuntunan Nabi. Wahadzara, dan mengingatkan kebalikannya, dan kebalikannya itu bid'ah dan mengada-ada dalam agama Allah. Bahwa ada di sini musannif rahimallahu taala yunabi, mengingatkan bahasanya seruan untuk bersatu bukanlah seruan untuk bersatu kaifama tafaqa, apapun bentuknya, secara kebetulan. Itafaqa di sini artinya kebetulan. Bagaimanakah bentuknya yang kebetulan disepakati? Wa kaifama kana, dan apapun bentuknya. Namun yang semestinya diserukan adalah seruan untuk bersatu dengan dalam agama Allah. Bersatu di atas kitabullah dan sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka Rabbul Alamin memerintahkan para hamba untuk bersatu, wal i'tisam, dan berpegang teguh, yaitu wa'tasimu bihablil jami'a wala tafarraqu. Wala tafarraqu sama dengan bersatulah. Janganlah kalian berpecah belah, yaitu bersatulah. wa'tasimu bihablillah jami'a. Dalam kalian berpegang teguh dengan tali Allah seluruhnya. Apa itu tali Allah? Ada yang mengatakan Al-Quran, ada yang mengatakan hadis, ada yang mengatakan Islam, semuanya benar. Semuanya adalah tali Allah. Tali Allah dan agama Allah, itulah dalla alaihi kandungan dari kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka poin yang kedua atau asal yang kedua itu membahas tentang bahasanya dalam Al-Quran dan hadis terdapat demikian banyak dalil yang melarang untuk berpecah belah dalam agama dan memerintahkan untuk bersatu dalam agama. Maka ingat kita di poin kedua ini membahas tentang berpecah belah dalam agama, perintah untuk bersatu dalam agama dan larangan larangan berpecah belah dalam agama. Adapun persatuan dalam masalah dunia dan tidak berpecah belah dalam masalah dunia akan dibahas di al-asal ats-tsalits, di asal yang ketiga. Di asal yang kedua membahas tentang masalah al-istima' fid-din dan larangan tafaruq fid-din. Nah, kemudian tadi di sarahnya disampaikan di antara contoh tafaruq fid-din, tafaruq fid-din adalah kaidah yang diadakan oleh sebagian orang. Kita tolong menolong dalam hal yang kita sepakati, kemudian kita saling memaklumi dalam semua hal yang kita perselisihkan tanpa memberikan rincian. Ini namanya berpecah belah dalam masalah agama. Karena konsekuensi dari hal ini adalah hendaknya tetap kompak, tidak kompak di sini artinya tidak menyalahkan ketika ada dua orang yang sama-sama tawaf. Yang satu mengatakan ya Allah ridailah Abu Bakar dan Umar, kemudian yang kedua mengatakan ya Allah laknatlah Abu Bakar dan Umar. Kalau pakai kaidah tersebut, maka orang ini, dua orang ini dituntut untuk rukun. Dituntut untuk rukun, tidak saling menyalahkan. Tidaknya masing-masing biarin dengan keyakinannya. Yang tawaf sambil ya Allah ridhoilah Abu Bakar dan Umar dibiarkan, yang tawaf sambil mengatakan ya Allah laknatnya Abu Bakar dan Umar juga dibiarkan. Nah, ini konsekuensi dari kaidah kita tolong menolong dalam hal yang kita sepakati dan saling memaklumi dalam hal yang kita perselisihkan tanpa memberikan rincian lebih detail. Nah, ini namanya tafaruq fid-din. Berpecah belah dalam masalah agama. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersatu. Namun ingat tadi kata beliau garis bawahi, namun yang diperintahkan adalah al-istima'u fid-din. Istima'u fid-din, itu yang diperintahkan. Bukan kemudian asal bersatu, namun bersatu di atas agama. Yang dimaksud dengan agama adalah agama yang kita dapatkan dari Allah dan Rasulnya, yaitu bersatu dalam masalah agama, itu bersatu untuk beragama dengan baik dan benar sebagaimana dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, perintah demikian perintah untuk bersatu dalam agama demikian banyak, namun ternyata realitanya namun realitanya menunjukkan bahasanya yang dianggap ilmu itu adalah yang membiarkan dan mendorong untuk terjadinya perpecahan. Itulah yang disebut dengan ilmu, itulah yang disebut dengan faham agama, adalah membiarkan dan bahkan menyuruhkan adanya perpecahan. Yang dimaksudkan adalah mengajarkan kepada semua orang, ya, memaklumi semua orang punya keyakinan sendiri-sendiri, biarin orang dengan keyakinannya masing-masing tanpa merinci. biarkan dia dengan pendapatnya, biarkan dia dengan mazhabnya, biarkan maka adalah jadi orang yang toleran, maka janganlah jadi orang yang kaku, biarkan orang dengan pendapatnya, dengan ide-idenya, dengan opininya, jangan kaku, jangan ini. Nah, itulah orang yang disebut orang yang bijak. Membenarkan dan membiarkan semua bentuk perbedaan tanpa merinci. Itu yang disebut dengan al-ilm, itu yang disebut al-fiqhu fid-din, atau dengan bahasa bebasnya, terjemah bebasnya, itulah yang disebut bijak. Ketika ada orang yang menyampaikan pendapat yang cenderung menilai yang lainnya itu salah, maka jangan demikian. Jangan demikian. Itu yang punya pendapat yang lain juga punya dalil lo. Punya ulama juga lo. Tanpa merinci, ini dalam masalah apa dulu? Ini dalam, dan sikap semacam ini, tidak merinci semacam ini, namun membiarkan orang semuanya dengan pendapatnya, dengan pikirannya, dengan akidahnya, dengan pemahamannya, itu dianggap bijaksana, itulah yang disebut orang yang berilmu, itulah orang yang faqih. Nah, ini satu hal yang tidak benar. Karena perselisihan itu perlu dirinci. Tadi sebagaimana penjelasan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimallahu taala. Ini perselisihannya dalam koridor ijtihadi, nah maka itu yang berlaku. Ini jangan menyalahkan gitu. Ini jangan melabel-labeli, jangan suka melabeli, jangan suka menggelar-gelari. Ini bersikaplah toleran, itu berlaku untuk masail ijtihadiyah. Adapun hal yang itu, adapun pendapat yang menyelisih ijma, pendapat yang menyelisih dalil yang demikian gamblang dari Quran dan Sunnah, maka tidak boleh diam. Selama orang itu mampu untuk punya kemampuan untuk bicara, maka dia wajib bicara. Nah, kemudian kita masuk pada kaidah yang asal yang ketiga. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala al-asul al-thalis. Ini pokok yang ketiga. Bahasanya min tamamil istima'i. Bagian dari kesempurnaan istima' bersatu. Ini, dan ini adalah adalah as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat, liman ta'amara alaina, kepada orang yang jadi penguasa yang mengatur kita, yaitu maksudnya penguasa muslim, walau kana abdan habasyia, meskipun dia adalah budak dari Ethiopia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal ini bayanan syafian, dengan penjelasan yang memuaskan, kafian yang mencukupi, biwujuhin, dengan berbagai macam bentuk penjelasan, min anwa'il bayani, berbagai macam bentuk penjelasan, bahkan penjelasan secara syar'i dan penjelasan secara takdir dan realita. Suma sarahadal aslu, kemudian jadilah perkara ini tidaklah dikenal menurut mayoritas orang yang mengaku berilmu, maka bagaimanakah lagi kenal saja tidak, tahu saja tidak, apalagi mempraktekannya. Apakah poin yang ketiga ini membahas tentang al-istima' fid dunya, bersatu dalam perkara dunia. Ya, kata kunci untuk terwujudnya persatuan dalam masalah dunia adalah kesiapan untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Kesiapan dalam bahasa keseharian kita katakan kesiapan untuk jadi warga negara yang baik. Yang kemudian menjadi penurut dan menuruti dan taat kepada aturan pemerintah. Selama itu ya bukan maksiat. Nah, ini prinsip semacam ini akan menyebabkan terwujudnya istima' fid dunya, persatuan dalam masalah dunia. Maka dengan itu maka sempurnalah persatuan. Setelah poin kedua, persatuan dalam masalah persatuan dalam masalah agama, Kemudian setelah itu disempurnakan dengan persatuan dalam masalah dunia. Ya, dengan menjadi warga negara yang baik. Ya. Maka sempurnalah persatuan. Penjelasannya. Kemudian Musannif rahimahullah ta'ala menyebutkan poin yang ketiga. Ini. Yaitu mendengar dan taat kepada orang yang jadi penguasa atas kita meskipun dia adalah budak Ethiopia. Allah jelaskan hal ini bayanan. Kalau tadi di matan syafian kafian ya. Ini yang dikutip oleh Syaikh Abdul Razak. Bayanan syai'an kafian. Ya, kalau syai'an maka artinya dha'i'an tersebar, muntashiran tersebar. Kafian artinya fihil kifah yang mencukupi, warunyah dan mencukupi. Kemudian penjelasan tentang pentingnya jadi warga negara yang baik, taat kepada penguasa. Itu penjelasannya ada dua. Syar'an ada penjelasan secara syariat. Fima ja'a min ad-dalail itu dalil-dalil yang berkenaan dengan hal itu dalam Quran dan Sunnah. Dan dalil-dalil dalam Al-Quran dan hadis tentang mendengar dan taat kepada penguasa itu banyak sekali. Di antaranya adalah yang paling termasuk dalil pokok adalah surat An-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian pada Allah, taatlah kalian pada Rasul, wa ulil amri minkum. Dan orang-orang yang mengurusi urusan kalian, minkum dari kalian orang-orang yang beriman. Maka perhatikan minkum ini. Ya, maka penguasa yang punya hak untuk ditaati adalah manakala dia minalladzina amanu, bagian dari orang-orang yang beriman, yaitu seorang muslim. Maka itulah yang disebut dengan waliul amr. Ya, jika dia bukan muslim, jika dia Nasrani atau yang lainnya, maka dia bukan waliul amr. Maka walil amr itu syaratnya minkum artinya ay minal ladina amanu. Dan perlu diketahui bahasanya bahasanya adapun pandangan bahasanya semua penguasa baik muslim ataupun tidak muslim itu adalah walil amr yang wajib ditaati. Ini diantara pandangan semacamnya adalah di antara kesesatan Ahmadiyah. Kemudian yang Ahmadiyah ini adalah gerakan yang dibuat oleh penjajah dalam hal ini penjajah Inggris untuk menyukseskan penjajahan di India. Maka dimunculkanlah gerakan ini. Gerakan Ahmadiyah yang di antara poin ajarannya adalah semua penguasa wajib ditaati. Baik dia muslim ataupun bukan muslim. Lantas bagaimanakah respon Ahmadiyah terhadap An-Nisa 59 berkata ta'wil. Di ajaran Ahmadiyah wa ulil amri minkum itu ditakwil dengan wa ulil amri fikum. Penguasa di tengah-tengah kalian. Mau kafir mau ini. Ya, karena Ahmadiyah ini memang bentukan penjajah untuk menyukseskan penjajahan. Nah Inggris tentu ya, tentu bukan muslim. Nah supaya kemudian orang tidak semangat untuk membebaskan diri dari penjajahan Inggris nah, jadi orang yang Inggris yang kafir. Maka supaya kaum muslimin India tidak semangat untuk menyingkirkan Inggris dari India, maka dimunculkanlah Ahmadiyah dengan konsepnya, dengan ajarannya. Bahasanya ulil amri minkum itu maknanya ulil amri fikum. Sehingga ya disikapilah penjajah yang kafir sebagaimana menyikapi penguasa muslim. Selanjutnya, kemudian dalam sunnah dan hadis Nabi SAW terdapat banyak hadis, banyak sekali tentang mendengar dan taat. Anda jumpai hadis-hadis yang berbilang tentang hal ini di Kitabul Imarah. Ya, di Kitabul Imarah di Sahih Muslim. Maka Imam Muslim Ar-Radam rahimahullah membawakan hadis yang sangat banyak sekali fiha di Kitabul Imarah atau fiha isinya perintah untuk mendengar dan taat liman ta'amara bagi ta'amara bagi orang yang menjadi penguasa. Itu syaratnya dia adalah Muslim. Ya, kemudian Musannif rahimahullah ta'ala mengisyaratkan di sini hadis dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu yang merupakan salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah. Ya, Irbad bin Sariyah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kami dengan nasihat yang luar biasa. Wajilat minhal qulubu, yang hati itu merasa gentar dan takut karenanya, dan mata pun berlinangan air mata. Kami katakan wahai Rasulullah, seakan-akan ini nasihat orang yang hendak berpisah. Berilah wasiat kepada kami. Maka Nabi mengatakan, kuwasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Dan ini adalah sebab kunci kesejahteraan akhirat. Wasam'i wa ta'ah, dan kuwasiatkan kalian untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Dan ini adalah kunci sejahtera dan beresnya kehidupan dunia. Sebab beresnya dan sejahteranya kehidupan dan berjalan dengan baik kehidupan di dunia adalah adanya mendengar dan taat kepada penguasa. Jika mendengar dan taat kepada penguasa itu kita maknai dengan pengertian tidak memberontak, maka jelas bahasanya semua aktivitas perdagangan, pendidikan dan yang lainnya itu akan berjalan baik jika di negeri tersebut aman dari pemberontakan. Karena maka semuanya akan bisa berjalan, aktivitas harian dan sebagainya akan berjalan. Coba jika negeri tersebut setiap hari diributkan dengan kudeta, pemberontakan, penggulingan kekuasaan, maka semuanya akan stop, semuanya akan berhenti. Aktivitas perdagangan berhenti, aktivitas penelitian berhenti, aktivitas dakwah berhenti, aktivitas semuanya berhenti. Bahkan aktivitas ibadah pun terpaksa harus berhenti. Tidak mungkin kemudian di suasana chaos karena pemberontakan kita bisa kemudian mengadakan sholat Jumat, sholat Id dan sebagainya. Maka ketika asam wa ta'ah itu dan asam wa ta'ah salah satu maknanya tidak memberontak. Maka tepat jika kemudian dikatakan bahasanya takwa kepada Allah sebab beresnya akhirat, mendengar dan taat itu sebab beresnya dunia, sebab berjalan normalnya kehidupan dunia. Nah, ba'in ta'amara alaikum, meskipun yang jadi penguasa kalian adalah abdun, budak. Dan sesungguhnya siapa yang hidup lama di antara kalian ba'di setelahku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka adalah kalian memegang kuat-kuat sunnahku dan sunnah khulafa' ar-rasyidin al-mahdiin. Ini maksud dengan khulafa' ar-rasyidin al-mahdiin semua para sahabat. Dan yang paling berhak untuk mendapatkan label ini, pengganti Nabi, Rasyidin dan Mahdiin adalah empat khalifah setelah Nabi SAW wafat. Namun hakikatnya semua sahabat adalah pengganti Nabi dan semua para sahabat adalah Rasyidin dan Mahdiin. Apa beda Rasyidin dan Mahdiin? Rasyidin itu adalah orang yang memiliki amal yang benar setelah berilmu, sedangkan Mahdiin adalah orang yang memiliki ilmu yang benar. Dan semua para sahabat demikian, mereka semua Mahdiin, memiliki ilmu yang benar, dan semua mereka Rasyidin, orang yang mengamalkan ilmunya. Addu alaiha bin nawajidhi, maka gigitlah dengan bin nawajidhi dengan gigi geraham. Gigitlah kuat-kuat dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhtasatil umur, maka waspadailah dengan perkara yang diada-adakan karena semua bid'ah itu kesesatan. Dan terdapat dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan, mendengarlah dan taat meskipun Tu'mila yang diangkat jadi penguasa adalah Habasyiyun, seorang budak Ethiopia, seakan-akan kepalanya adalah Zabibatun Kismis karena demikian keritingnya. Maka fa'idha ta'amar alaikum, dan budak Ethiopia tidak akan jadi penguasa kecuali dia memberontak. Maka idza ta'amara alaikum, jika budak Ethiopia itu jadi penguasa kalian, sarat lahu ghalabah, karena dialah yang menang, memenangkan pemberontakan. Wa tawala al-amr, kemudian dialah memegang, al-amr artinya kekuasaan. Dialah yang memegang kekuasaan. Wastatabba al-amr, dan suasana telah bisa istatabalahu, dia kendalikan. Fasam'u wa ta'ah, maka taat kepada penguasa yang baru ini meskipun dia adalah berhasil jadi penguasa karena memberontak. Memberontak hukumnya haram. Dan jika terjadi pemberontakan dan pemberontaknya itu sukses, ya, di mana dia ghalabah, dialah yang menang dari penguasa yang lama. Tawalal amr, dialah yang memegang kekuasaan. Wastatabba lahu al amru, dan semuanya telah terkendali di tangannya. Maka dengar dan taat kepadanya. Dan hadis-hadis dalam masalah ini banyak sekali. Di antaranya dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kami berbaiat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat dalam keadaan kami semangat ataupun kami mansyat, semangat, energik, wal makro, dan keadaan yang tidak kami sukai. Wajahat ahadis, sudah terdapat banyak hadis fiha isinya adalah al-wa'id, ancaman bagi orang yang mencabut tangan dari ketaatan, tidak mau taat, yaitu menentang. Dan bahasanya jika dia meninggal dunia ala dalika, dalam keadaan demikian, maka mati dalam keadaan seperti mati jahiliyah. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, man kariha min amirihi syai'an falyasbiq, barang siapa yang tidak suka dari penguasanya syai'an sesuatu, falyasbiq, maka adalah dia bersabar. Fa inna man kharaja minas sultan, karena siapa yang keluar dari penguasa Sibran meskipun hanya satu jengkal, dan ini adalah bentuk hiperbol, kalimat hiperbol. Mata mitatan jahiliyah, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Dan yang dimaksud dengan mati jahiliyah adalah mati seperti matinya orang jahiliyah, tidak punya penguasa karena dia memberontak, tidak punya penguasa yang ditaati, dan status matinya adalah mati fasik. Bukan mitatan jahiliyah dalam hadis ini maknanya tidak sebagaimana tafsiran dari LDII yang mengatakan mitatan jahiliyah artinya mati kafir, bukan. Namun mitatan jahiliyah sebagai penjelasan, sebagaimana penjelasan Ibnu Hajar di Fathul Bari, artinya adalah mati dalam keadaan berdosa. Ini, karena dia statusnya mati dalam keadaan tidak memberontak kepada penguasa Muslim yang sah. Dan matinya seorang pemberontak adalah mati dalam keadaan berdosa. Dan yang dimaksud dengan mati jahiliyah adalah mati seperti keadaan orang jahiliyah yang tidak punya penguasa yang ditaati. Maka perkara ini dijelaskan dalam Quran dan Sunnah sebagaimana disinggung oleh Musannif. Penjelasan yang syafian, memuaskan, kafian, mencukupi. Min biwujuhin, penjelasan dari berbagai macam sisi, min anwa'il bayan, dengan berbagai macam bentuk penjelasan. Bahkan inna hadil usula thalathata, bahasanya tiga asal ini, catatan kaki, yaitu maksudnya memurnikan ibadah untuk Allah, kemudian bersatu dalam masalah agama dan tidak berpecah belah, kemudian mewujudkan sempurnanya persatuan dengan taat, mendengar dan taat kepada penguasa. Maka tiga hal ini yang disebutkan oleh Musannif rahimahullah ta'ala, huna di sini, ketiganya itu berhubungan erat. Karena al-ikhlas fil ibadah, murni dalam ibadah, manusia menunaikan ibadah mereka dalam keadaan tenang, dengan bi'amnin, dengan aman, wa amanin dan rasa aman, wa salamatin wa tuma'ninatin, dalam keadaan selamat dan tenang. Wa hadza la yatahaqqaqu lahum, ini tidaklah terwujud bagi mereka kecuali dengan al-istima', kecuali dengan bersatu, dengan persatuan. Adapun jika mereka itu mutafarriqina, berpecah belah, saling memusuhi, saling membenci, maka perpecahan menyibukkan mereka anidin untuk mengurusi agama. Menyibukkan mereka dari ibadah, dari al-ikhlas, memurnikan ibadah untuk Allah. Jadilah mereka tercerai-berai dalam fi'arayum, dalam pendapat dan pemikirannya. Dan dalam kiblatnya. Sehingga anil ibadati, jauh dari ibadah. Alati khuliku li ajliha, yang mereka itu tercipta untuk ibadah. Maka untuk al-qiyam bil ibadah, melaksanakan ibadah, perlu istima'in, persatuan. Dan supaya wala buddha, dan tidak boleh tidak, fihi dalam persatuan, yaitu persatuan dalam dunia, harus ada wali amrin, ay imamin, harus ada penguasa. Dan tidak ada manfaat, dan tidak ada manfaat imam kecuali atau penguasa kecuali didengar dan ditaati. Oleh karena itu, idan farata, jika lepas al-iqdu, ikatan fi hadza, dalam masalah ini, in farata, maka lepaslah fi jami'iha, semuanya. Maka jika tangan dicabut dari ketaatan, yaitu artinya tidak mau taat dan memberontak, maka taba'an, tentu saja akan dijumpai perpecahan. Jika dijumpai perpecahan, do'a ad-din, maka agama terlantar dan manusia pun kebingungan. Dan Musannif rahimahullah ta'ala telah mengisyaratkan hal ini. Falfurqatu halakun, maka perpecahan itu adalah kebinasaan dan terlantarnya agama dan tercerai-berainya urusan. Maka bagaimana kemungkinan akan terwujud bagi masyarakat ibadah yang nyaman? Bagaimana ketika keadaannya kemudian sibuk dengan pemberontakan dan kudeta? Bagaimana akan terwujud bagi masyarakat kegiatan menuntut ilmu? Bagaimana akan terwujud bagi masyarakat mumarasatu masalihim, melakukan aktivitas untuk kepentingan mereka, baik kepentingan umum ataupun kepentingan pribadi? Maka gimana? Gak mungkin akan kegiatan kerja berjalan, kegiatan perdagangan berjalan, gak mungkin. Kalau sibuk dengan kudeta dan pemberontakan, karena suasananya dan keadaannya chaos. Maka berbagai macam maslahat untuk banyak orang itu tidak akan terwujud. Boleh jadi jembatan banyak yang rusak, jalan-jalan hancur, gedung-gedung perkantoran dan yang lainnya diledakkan. Kenapa? Karena pemberontakan. Ataupun maslahat khosok, kegiatan pribadi, mau belanja ke pasar dan sebagainya, tidak bisa. Keluar malam untuk cari bakmi, tidak bisa. Kenapa? Ada jam malam. Maka tidak akan terwujud idza kanu, jika mereka terpecah belah, saling memusuhi dan saling membenci. Dan bagaimana mungkin akan ditegakkan al-hudud, hukuman had atau hukuman untuk orang yang jahat? Bagaimanakah manusia akan atau masyarakat merasa tenang dan nyaman dengan harta dan kehormatannya? Maka semua perkara ini tidak akan terwujud illa bi jama'atin, kecuali dengan adanya negara. Wal jama'atu latatahakaku, dan misi adanya negara tidak akan terwujud kecuali dengan penguasa. Wal imamatu, dan status sebagai penguasa itu tidak akan ada, tidaklah berfaedah jika tidak ada mendengar dan taat dari rakyat kepada penguasa. Oleh karena itu, di antara hal pokok yang ditekankan oleh Nabi SAW adalah mendengar dan taat. Bahkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggabungkan asal ini, mendengar dan taat, di sebagian hadis digandengkan, digabungkan dengan sejumlah hal yang wajib dalam Islam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam saat hajatul wada, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Kerjakanlah salat 5 waktu, puasalah di bulannya itu bulan Ramadan, tunaikanlah zakat harta kalian, taatlah kepada penguasa kalian. Itu penguasa muslim. Niscaya kalian akan masuk surga Rabb kalian. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Maka Nabi sebutkan ketaatan kepada penguasa lidil amri ditambahkan pada menegakkan salat, membayar zakat, puasa Ramadan. Kemudian Nabi jadikan ini semua faktor yang mengharuskan masuk surga. Tadkhulu jannata rabbikum, kalian akan masuk surga Rabb kalian. Maka Nabi SAW menegaskan ala hadzal amri perkara ini. Wa ja'a dan terdapat anhu dari Nabi aidan juga tentang hajatul wada. Al-jam'u, Nabi gabungkan 3 poin. Alati asara ilaiha al-musannif. Yang disyaratkan 3 poin ini disyaratkan oleh penulis. 3 poin ini Nabi sampaikan fi hadisin wahid dalam satu hadis. Yaitu dari Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di Masjid Khif, Masjid Khaif yang ada di Mina, masjid yang paling dekat dengan tempat melempar jumrah, Masjid Khaif. Maka Nabi katakan, semoga Allah nadarlah imra'an. Semoga Allah memberikan wajah yang berseri, yang bersinar pada seorang yang mendengar perkataanku, yaitu hadis Nabi, lantas belarah menyampaikannya. Maka dalam hadis ini terdapat keutamaan belajar agama, secara khusus belajar hadis. Akan menjadi sebab wajah yang berseri dan bercahaya. Farubaha minin fiqhin ghairu faqihin. Betapa banyak orang yang membawa ilmu, namun dia tidak berilmu. Warubaha milin fiqhin, dan terkadang orang yang membawa ilmu itu menyampaikan kepada huwa afqah minhu, yang lebih faham dengan ilmu tersebut daripada yang membawa. Ruba untuk kalimat ini, rubaha milin fiqhin di sini menunjukkan ruba di sini maknanya sedikit. Ya, karena sebagaimana realitanya orang yang belajar langsung sama guru tentu lebih faham. Jauh lebih faham. Nah, terkadang kata Nabi, ini ada orang yang belajar langsung sama guru kemudian menyampaikan ilmu yang dia dapatkan dari gurunya kepada orang lain. Nah, ternyata orang tersebut lebih paham. Nah, orang lain ini lebih paham, ini secara umum lebih sedikit. Karena yang lebih dominan, yang belajar langsung itulah yang lebih paham dan lebih menguasai. Maka ruba untuk yang kedua itu li taklil, bukan li taksir. Maka ya terkadang gitu. Ya, hamilin fikin, ada orang yang membawa ilmu, kemudian dia sampaikan kepada orang yang lebih paham terhadap ilmu tersebut dibandingkan dirinya. Dan 3 perkara yang tidak akan dan tidak akan terkotori, tidak akan mengandung ghil dan kesombongan hati yang memiliki 3 hal ini, yaitu memberikan amal untuk Allah, menginginkan nasihat, memberikan nasihat kepada penguasa kaum muslimin, dan komitmen dengan jamaatil muslimin. Fa inna da'watahum makasruan mereka tuhitu min waraihim, meliputi dari belakang mereka. Maka Nabi SAW mengumpulkan 3 poin ini di satu hadis. Dan Nabi kabarkan SAW bahasanya hati seorang muslim la yughillu ala hadil umuri. Maknanya la yughil artinya la yujad fi ghillun. Tidak dijumpai padanya ghil, dongkol atau kesombongan min hadil umuri jika ada padanya 3 hal ini. Bahkan dia akan menerima 3 hal ini dengan kelapangan wakubulin dan kelapangan dada, wakubulin dan penerimaan. Layestang kifu, tidak sombong dan tidak sombong. Bahkan dia akan menerimanya dengan segala ketenangan. Yaitu ikhlas dalam beramal, luzumil jamaah, komitmen dengan jamaah. Jamaah di sini artinya keabsahan penguasa. Merasa bahasanya dirinya adalah bagian dari warga negara yang taat dan patuh kepada penguasa muslim yang sah. Mendengar dan taat dan ikhlafan limakan ali ahlu jahiliyah. Menyelisih keadaan masyarakat jahiliyah. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Baru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.